walau ya'lamuna ma fihima la'asawhuma walau hawa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan salat subuh, la'asawhuma walau hawa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yang merupakan ulama besar Syafi'iyah, yang mana di dalam kitab ini beliau menerangkan kepada kita prinsip dalam beragama, dan secara khusus beliau mengupas tuntas ya, apa hal-hal yang berkaitan dengan bidah. Di mana di awal kitab beliau menerangkan kepada kita keasingan sunnah di akhir zaman. Beliau juga telah menerangkan kepada kita definisi bidah, apa yang dimaksud dengan bidah. Yang ketiga, dan kita masih dalam pembahasannya, kenapa harus berbicara dan memperingatkan masyarakat dari bahayanya bidah. Ini juga sudah beliau sebutkan jawabannya, alasannya, yang sebagiannya telah kita simak bersama. Dan kajian kita pada pertemuan yang lalu berakhir dengan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat di dalam hadis tersebut, apabila seorang harus memeluk sebuah pohon dan menggigit batangnya demi mempertahankan tauhid dan sunnah sampai kematian datang menjemputnya, maka hendaknya ia melakukannya. Nah, berikut ini kata penulis rahimahullah taala, wa mimma jaa fi hadzal babi aydhan ما خرج ابن وقاح ونحو لابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث ما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Wadhah dan juga selain beliau, dan asal hadis ini ya sebagian dari maknanya riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di tengah-tengah umatku dajjalun, para dajjal. Dajjalun ini kata banyak dari kata tunggal dajjal, dajjal, dajjalani, dajjaluna, dajjalun. Dajjalun adalah orang-orang yang banyak berdusta, lihai berdusta. Itu arti asal kata dajjal. Dajjal yang datang di akhir zaman nanti disebut dengan dajjal karena dia pandai dan berlihai berdusta, makanya dia dinamakan dajjal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi menyebutkan bahwa dalam umat pun nanti akan ada orang-orang yang dajjalun, punya sifat dajjal, kadzabun, yang pandai berdusta, suka berdusta, lihai berdusta. Apa tanda-tanda mereka? Kata Nabi, ya'tunakum bibid'in minal hadis. Materi-materi yang mereka sampaikan, pembahasan-pembahasan yang mereka sampaikan adalah bibid'in, adalah perkara-perkara bid'ah. Ini bahasa Nabi. Lam tasma'uhu antum wala aba'ukum. Yang mana kalian dan orang tua kalian belum pernah mendengarnya. Maka di akhir hadis ini Nabi memberikan peringatan, fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunakum, maka jauhilah oleh kalian mereka itu agar mereka tidak memfitnahkan kalian, agar mereka tidak menjerumuskan kalian ke dalam penyimpangan fitnah syubhat atau bid'ah tersebut. Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa di setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, akan ada di tengah-tengah umat beliau dai-dai, penyeru agama dan pembahasan agama, tetapi dia disifati oleh Nabi dengan dajjalun, pandai lihai berdusta. Dan di pertemuan sebelumnya juga hal yang sama di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada nanti di akhir zaman, kata Nabi, da'i-da'i yang menyuruh kepada api neraka, yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam, yang dia juga membawa ayat Al-Quran, dia juga membawa hadis Nabi, Bahkan Nabi menyatakan hum min jildatina, mereka dari kulit kita. Ini dari orang-orang. Maksudnya kata para ulama, orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada kebid'ahan, dan menyuruh kepada maksiat, hal-hal yang Allah haramkan untuk mengkelabui dan menipu manusia, maka dia mempleset ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Dia mempleset hadis-hadis Nabi SAW yang umum, atau mempleset ucapan ulama salaf yang maknanya umum, yang mana sudah ada ucapan-ucapan mereka yang rinci dan mengingkari perkara tersebut. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwa akan ada setelah beliau meninggal orang-orang yang mereka dajjalun kazzabun, mereka disifati oleh Nabi dengan sifat dajjal. Kazzabun, pandai lihai berdusta. Kenapa Nabi berkata demikian? Karena mereka membawa hal-hal yang bid'ah. Di bid'ah min al-hadis, ma lam tasma'uhu antum wala aba'ukum, yang mana kalian dan bapak-bapak kalian, orang tua kalian dahulu belum pernah mendengarnya. Nabi SAW berbicara dengan para sahabatnya, yang senior maupun yang junior. Maka kata para ulama, ini maksud dengan materi yang bidah yang baru, yang belum pernah kalian dan orang tua kalian mendengarnya, maksudnya adalah yang mereka seru adalah, seruan mereka itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena Nabi sedang berbicara di hadapan para sahabatnya, yang kalian dan orang tua kalian tidak pernah mendengarnya. Yang pernah didengar oleh Rasulullah, para sahabat, ya, orang tua mereka, anak-anak mereka, adalah tauhid, adalah seruan kepada tauhid, seruan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari bahayanya syirik dan peringatan dari bahayanya bidah, dan pembahasan halal dan haram, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Inilah isi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di hadapan para sahabatnya. Maka akan datang setelah Nabi meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertentangan dengan itu, seruannya bertentangan dengan itu. Yang Nabi katakan kepada para sahabatnya, yang kalian dan orang tua kalian belum pernah mendengarnya. Karena selama 23 tahun Nabi kita berdakwah, isinya jelas, ya. Allah sebutkan dalam 30 juz Al-Qur'an, dan Allah abadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya kepada murid-murid mereka para tabi'in, murid-murid mereka para tabi'in kepada murid-murid mereka tabi'un tabi'in, kemudian datang a'immatul huda wa masabihud duja seperti empat imam madhab dan ulama lainnya setelah mereka, kemudian mereka bukukan dalam kitab-kitab mereka, kemudian mereka pun membahas kaedah-kaedah dan membuat kaedah-kaedah untuk memahami dan mengetahui sebuah hadis itu dhaif ataukah sahih. Maka ini maksud dengan hadis ini adalah mereka orang-orang yang menyuruh manusia kepada sesuatu yang bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadis. Hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah syirik, adalah bid'ah, adalah maksiat. Karena isi Al-Quran sebanyak 30 juz dan juga seluruh hadis-hadis Nabi SAW semuanya itu adalah seruan kepada tauhid, seruan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode beliau, petunjuk beliau dalam beribadah, dan seruan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala dengan melakukan hal-hal yang wajib dan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Demikian pula sebaliknya, isi Al-Quran sebanyak 30 juz dan seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan dari bahayanya syirik, peringatan dari bahayanya bidah, dan larangan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Dan Nabi menyebutkan setelah beliau meninggal nanti akan ada dai-dai yang menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Nabi, tetapi isinya adalah seruan kepada syirik, isinya adalah seruan kepada bidah, dan isinya adalah seruan kepada maksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, fa'iyyakum wa iyyahum la yaftinunakum, jauhilah mereka. Ini perintah Nabi. Itu bukan bentuk kekakuan dalam beragama. Itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi orang-orang yang membawa syubhat. Yang banyak syubhat dia. Yang isi syubhatnya adalah seruan kepada syirik, seruan untuk melakukan kebidahan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Naam. Bukanlah kekakuan di dalam beragama, tetapi itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita istiqamah di atas sunnah beliau yang telah kita ketahui. Dan fakta telah membuktikan, tatkala ada orang yang tidak mau menerima dan merealisasikan nasihat Nabi di atas untuk menjauhi dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan dengan alasan ya kita harus mencari menerima kebenaran di mana pun datang, kemudian dia bangun prinsip di atasnya dalam menuntut ilmu agama, melainkan terjadi perubahan pada dirinya, melainkan benar apa yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, haqq dalala an ta'rifa ma kunta tunkiru an tunkira ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sesungguhnya yang paling merugikan adalah tatkala engkau mulai menilai sesuatu yang ma'ruf, dahulunya ma'ruf, sekarang engkau nilai itu sebuah kemungkaran. Dan sesuatu yang engkau dahulunya menganggap itu mungkar, sekarang engkau telah menganggapnya sebagai hal yang ma'ruf karena syubhat yang telah masuk ke dalam hatimu. Ya. Ini akibat dari tidak mendengar prinsip atau melaksanakan prinsip yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunakum. Jauhilah oleh kalian mereka agar mereka tidak menjerumuskan kalian ke dalam fitnah tersebut. Dengan ini kita telah membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di poin ini, yaitu terkait peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Berikut ini boleh akan menukilkan kepada kita ucapan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jam berapa salat syuruq hari ini? 6.46. Bagaimana kajian hari ini? Kita selesaikan dengan masuknya waktu salat syuruq atau sebelumnya? Anak enggak mau memberatkan jamaah. Hah? Sambil syuruq. Baik, nunggu syuruq ya. Nunggu syuruq masih 1 jam lagi. Enggak apa-apa? Baik. Karena memang kalau bukan kajian di hari libur, sulit kajian subuh itu menunggu syuruq ya. Karena kalau hari kerja semua punya kesibukan. Maka dengan adanya kajian di hari libur ini, saya kira adalah rahmat dan sebuah kesempatan bagi jamaah untuk bisa menjaga solat sunnah syuruq yang 2 rakaat sunnah syuruq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya seperti haji dan umrah. Sempurna dan sempurna hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata penulis rahimahullahu taala, ma jaa'a 'ani sahabati radhiyallahu anhum fi dhammil bid'ah wa ahliha wa huwa katsir. Ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela kebid'ahan dan pelaku bid'ah itu amatlah banyak, kata beliau. Berikut ini beliau sebutkan sebagiannya. Kata beliau, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ittabi'u atharana wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau salah satu sahabat Nabi yang senior terkhusus dalam bab tafsir, terlebih khusus dalam bab tafsir. Beliaulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghadban kama unzil falyaqra'hu ala ibnu ummi 'abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti turunnya, membaca dengan bacaan yang benar, memahami maknanya dan pengamalannya, maka hendaknya dia belajar kepada Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ibnu Ummi 'Abd. Itu panggilan lain dari panggilan beliau, nama lain beliau. Kata beliau, ittabi'u atharana, ikuti saja oleh kalian atharana, apa yang telah kami tinggalkan untuk kalian dalam agama ini. Yang menerangkan kepada kita bahwa di antara prinsip dalam beragama adalah mengikuti jalan para sahabat Nabi dalam melaksanakan Al-Quran dan hadis. Ingat ini, prinsip ini sangatlah penting. Tidak cukup kita menyatakan sekedar kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. tanpa mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Karena di antara isi Al-Quran adalah perintah untuk mengembalikan Al-Quran dan hadis dengan kepada pemahaman para sahabat Nabi. Di antara isi Al-Quran adalah pujian akan pemahaman dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi bersama beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum. Dan sangatlah banyak ayat Al-Quran yang seperti itu dalam mushaf. Di antara yang firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa samii'ul 'aliim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan seterusnya dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pentingnya berpegang teguh dengan prinsip ini agar kita selamat dari kesesatan-kesesatan yang dibawakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka dengan membawakan ayat Al-Quran dan hadis yang telah mereka plesetkan. Ya, contohnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang mereka memberontak kepada Uthman bin Affan dan juga kepada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Mereka dilengserkan, Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma dilengserkan oleh kaum Khawarij, ya, dan dihalalkan darahnya oleh mereka. Dan ketika mereka melakukan aksi tersebut, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang mereka dengungkan saat itu adalah firman Allah, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Juga firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Maka murid-murid para sahabat yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip ini, mereka selamat dari syubhat kaum Khawarij yang mereka secara penampilan, ya, dan secara ibadahnya luar biasa. Penampilannya penampilan sunnah. Mereka ahli puasa Daud, penghafal 30 juz Al-Quran dan ahli ibadah. Tetapi mereka tidak menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sebagai referensi dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyimpang sejauh itu. Ya. Dan hampir seluruh sekte yang sesat yang Allah para ulama sebutkan dalam pembahasan akidah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, ya, Asy'ariyah dan seterusnya, itu ujung-ujungnya karena mereka tidak mengembalikan Al-Quran dan hadis kepada pemahaman para sahabat Nabi. Dan yang datang selama mereka seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah. Ya, contohnya apa? Orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana, membawakan ayat Allah, wahuwa ma'akum aina ma kuntum, yang mana pemahaman wahuwa ma'akum aina ma kuntum dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun di antara mereka yang berkata berarti Allah di mana-mana, Allah bukan beristiwa di atas arsy. Padahal kalau dia membuka pemahaman para sahabat Nabi, cukup jelas ucapan mereka tentang istiwa Allah. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi menulis kitab khusus tentang istiwanya Allah dan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama yang datang setelah mereka seperti empat imam mazhab, bahwa mereka seluruhnya berkeyakinan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, meninggi, ya, istiqarra, menetap dan menuju. Dan Allah tetap Akbar, Al-Ghaniyyul Hamid, dan Allah tidak diliputi oleh makhluknya dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Maka menjadikan prinsip ini amatlah penting, sehingga setiap ada orang yang membawakan sebuah ayat atau sebuah hadis kepada sebuah ritual ibadah, maka kita tanyakan siapa di antara para sahabat Nabi, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang telah memahami ayat itu seperti itu. Seperti beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar seorang membawakan firman Allah dari surat Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atas kelahiranku, kematianku dan hari aku dibangkitkan. Maka orang ini berkata, nah, yang pertama kali mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini ayatnya. Kan cukup bahaya berarti. ya kan? Dia bilang, yang menyatakan selamat Natal pertama kali adalah Isa alaihissalam. Ini ayatnya, wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Luar biasa kan cara mempelesetkan. Nah, orang yang tidak tahu agama, ya betul isi dia, apa karu-karu. Jamaah alam dengan syubah bersyukur, apa karu-karu masalah ucapan selamat Natalnya. Yang pekaru matalahnya cuma tok di Asia Tenggara katanya. Itu kan akidah. Akidah kita tetap qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di tempatnya di hati. Adapun ucapan kita selamat Natal itu hanya sekadar di lisan saja, itu pun cuma sekali dalam setahun. Enggak ada masalahnya. Ya penting yang di hati enggak berubah katanya. Adapun ucapan selamat Natal itu hanya di mulut. Dan yang pertama kali mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Dia pun membawakan ayat di atas, wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma ub'atsu hayya. Maurnya ninga belum kena paham Islam dia berapa cunyo baru bereh nyo baru Islam rahmatan lil alamin. Nyo bukan? Nyo kan? Apa jawabannya kira-kira Bang Bustami? Hah? Baik pom syubah dan pom jawaban enggak perlu. Apa jawabannya kira-kira? Bang Rizaldi, gimana menjawab statement di atas? Nabi Isa mengucapkan selamat Natal yang pertama kali. Hah? Mengakui anak Tuhan. Jawaban yang pertama kita katakan, siapa yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa, satu, kecuali Anda, tidak ada ulama sebelumnya dari kalangan para tabi'in, tabi'un dan tabi'un. Kedua, siapakah di antara para sahabat, para tabi'in atau tabi'un tabi'in yang menjadikan ayat di atas sebagai dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasara di hari perayaan mereka terhadap hari Natal tersebut? Dan sumber tafsir Al-Quran Al-Karim adalah ayat ditafsirkan dengan ayat, atau ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Nabi, atau ayat ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in, atau ditafsirkan dengan konteks atau dengan etimologi secara bahasa Arab. Apabila dikembalikan kepada empat sumber tafsir tersebut, maka tidak ada satupun penjelasan bahwa ini maksud dengan wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya adalah bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasar. Bahkan konteks ayat tersebut tidak menerangkan demikian, karena kalimat selamat di situ bukan hanya di hari kelahiran, kematian dan hari kebangkitan. Kok diambil satu saja dari tiganya? Jelas ya? Sekalian aja berarti mengucapkan keselamatan hari, selamat lahir, selamat hari kematian, berarti Anda senang dengan kematian Nabi Isa. Dan Nabi Isa belum mati. Allah sebutkan bar rafa'allahu ilaih, diangkat ke langit. Masih hidup Nabi Isa dengan jasadnya, disimpan oleh Allah dalam langit, di atas langit. Dan itu akidah kaum muslimin, yang nanti di akhir zaman, di saat Dajjal telah keluar, Nabi Isa turun dan beliau yang akan membunuh Dajjal di Babi Luddin, di sebuah tempat namanya Babu Ludd, di daerah Palestin. Jelas ya? Jawabannya jelas. Bempung syubhat anampung jawaban kepala. Ya. Ini saja sudah bertentangan. Kemudian yang berikutnya, bahwa tidak benar ucapan bahwa yang penting di hati kita tidak berubah. Adapun ucapan itu tidak mengapa, karena itu sekedar di lisan. Bahwa di dalam Islam ini ucapan memiliki nilai yang sangat besar. Sampai-sampai sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a inna la ma'akhaduna bi alsinatina, wahai Rasulullah, apakah ucapan-ucapan kita yang lewat di lisan itu akan dihisab dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Maka Nabi menyatakan, wahal yakubun nasu ala nari illa ala manakhirihim, wahai Mu'adz bin Jabal, kebanyakan manusia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu dikarenakan ucapan mereka. Nabi tidak menyatakan dikarenakan akidah mereka, ya, tetapi Nabi menyatakan dikarenakan ucapan mereka, menunjukkan bahwa ucapan memiliki efek yang sangat besar dengan nikmat atau azab. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi lahabalan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Bukhari Muslim. Terkadang seorang hamba itu mengeluarkan sebuah kalimat dari mulutnya yang dia sepelekan kalimat tersebut. Rupanya kalimat tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam yang perjalanan ke dalamnya selama 70 tahun. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa ucapan memiliki hukum dalam Islam. Apalagi kalimat selamat natal. Yang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, sepakat ulama Islam seluruhnya, sepakat tidak ada perselisihan. Ya? Berarti yang menyelisih ijma ini dia dikatakan keliru walaupun dia mufti Mesir. Walaupun dia mufti Al-Azhar. Ya. Dan itu bukan aneh. Banyak orang-orang yang tokoh internasional, secara internasional mereka mufti sebuah negeri membenarkan Syiah. Ya, membenarkan Syiah, bahkan menyatakan Syiah adalah mazhab kelima dalam Islam sebagaimana empat imam mazhab. Terima juga dong. Nah, kalau alasannya karena mufti negeri fulan telah mengeluarkan fatwa. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah menyebutkan sepakat seluruh ulama Islam dari masa sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab dan setelahnya bahwa tidak boleh mengucapkan selamat natal kepada orang-orang Nasrani. Dan bahwa mengucapkan kalimat selamat natal kepada mereka itu sama seperti kita mengucapkan selamat kalian telah menyembah salib. Dan ucapan yang seperti itu lebih buruk daripada ucapan kita selamat berzina, selamat minum khamar, selamat membunuh. Dan jawaban berikutnya, apabila alasannya itu kan sekedar ucapan, selama kita tetap meyakini qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di dalam hati kita, maka tidak mengapa. Maka kalau demikian berarti boleh juga kita berkata kepada orang yang dia beranggapan zina itu halal, membunuh itu halal, berjudi itu halal. Boleh dong kita katakan selamat berzina, selamat membunuh, selamat berjudi, selamat makan riba, selamat homoseks. Yang penting di hati kita, kita meyakini itu haram. Kalau alasannya demikian, berarti boleh juga berkata demikian, ya kan? Akhir zaman ya. Makanya prinsip yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini amat penting untuk kita menggigitnya. Untuk kita gigit di akhir zaman yang seperti ini. Kata beliau, ittabi'u atharana, ikuti oleh kalian asar kami, apa yang telah kami tinggalkan, jalan kami dalam beragama ini. Wala tabtadi'u, enggak usah buat bid'ah. Enggak usah buat bid'ah-bid'ah. Ibadah-ibadah baru, ritual-ritual ibadah baru. Faqad kufitum, apa yang telah kami tinggalkan untuk kalian agama ini, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah, dan juga Abu Khaythamah dalam kitabnya Al-Ilm dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu di atas menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, wajibnya mengikuti jalan para sahabat Nabi dalam beragama. Yang kedua, larangan dari beliau untuk berbuat bidah. Ya. Mungkin ya Abdullah bin Mas'ud udah bima saya karena orang kenya. Abdullah bin Mas'ud kagak ikut Wahabi kaya. Kayak pegabah matalah bidah tapi kaya. Lagi nang udah Wahabi kaya. Anjir tadi ngali ya bagian. Ya. Belum ada Wahabi di masa itu. Ya kan? Hai sahabat Nabi, gimana pegabah Wahabi? Karena sekarang kan alamat identik Wahabi berbicara tentang bahaya bid'ah. Berarti menyan tanda Wahabi berarti Abdullah bin Mas'ud kah Wahabi, mau Wahabi ke galam nawa dengan. Kepada di sahabat Abdullah bin Mas'ud, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru yang ada di masa kami, yang kami tidak melakukannya. Karena tidak mungkin metode kita dalam beragama lebih baik daripada metode para sahabat Nabinya, mungkin. Tujuan kita lebih baik daripada tujuan mereka. Bahkan Imam Malik sendiri menyatakan, la yuslima lam yakun yawma idzin dina falaysa yawmana hadza dina. Sesuatu yang itu tidak ada, sebuah ibadah yang itu bukan bagian dari Islam di masa para sahabat Nabi, maka di masa kita ini, beliau hidup di abad kedua, itu bukan pula dari urusan agama. Faqad kufitum, alasannya kenapa beliau memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi dan melarang kita dari perbuatan bidah, alasannya kata sahabat yang mulia ini, faqad kufitum, karena apa yang telah kami tinggalkan bersama Nabi untuk kalian itu sudah cukup. Memang betul yang kepegah legaian. Sebenarnya mio betul-betul tiap bubut aso agamanyo, demi Allah hai dah bubut mandung. Mang kupa tiap bubut yang hana gayu pu, gayu bubut. Yang ka gayu bubut matang demi Allah hai dah bubut jemaah. Demi Allah. Wallazi nafsi biyadi. Allazi la ilaha illa ghairu. Wallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Mubashiran wa nadhira, sungguh apa yang telah ada di dalam agama ini yang dibawakan oleh Nabi selama 23 tahun, demi Allah, andai kata kita benar-benar ingin mengamalkannya, itu saja kita tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Ya, contoh matang salat matang. Salat matang. Dari yang wajib maupun yang sunahnya matang tanyo ka cukup le kekeliruan dan kekurangannya kan? Bedakan yang solat sunnah, yang solat wajib saja, kita sering jatuh dalam kekurangan. Sering tertinggal solat berjamaah tanpa uzur syar'i. Ya. Sering masbuk. Ya. Sering meninggalkan saf pertama yang Nabi menganjurkan kita untuk berlomba-lomba memperolehnya. Sering tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam. Belum lagi solat-solat sunnah. Rawatibnya saja 12 rakaat. Ya kan? 2 rakaat sebelum subuh, 4 atau 2 sebelum ba'diyah dan qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang rawatib saja. Belum lagi salat lainnya. Salat tahajud, ya, yang Nabi melakukannya 11 rakaat, yang Nabi melakukannya dengan bacaan yang cukup panjang. Bahkan Nabi pernah menyelesaikan dalam 1 rakaat 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nyaci bubut leh. Eh bubut baru takat retip 5 rebeh. Nyu ya ana geyu bubut. Nyan lebih dari perebeh retip. Ya. Yeah. Leh bohal surat selesai dalam 1 rakaat jemaah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Yeah. Al-Baqarah 2 juz setengah kurang 1 lembar. 24 lembar. Selesai. Lanjut lagi ke An-Nisa, 1 juz lebih. Selesai An-Nisa, baru kembali lagi ke Ali Imran. Berarti engkarap 6 juz, 5 juz kurang lebih. Dalam sabora, rokaat. Sahih ngeretip dirbe, hayi dahnyo. Pekan, karenanya perbuatan Nabi. Al-Quran baca. Retip dirbe, perbuatan so. Nah pernah gubuli Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan perbuah mazhab. Cita buat tiga. Mak kitab dah, bah mazhab dah hidupnya. Ratib derbe, ratib dua ribe, leher derbe, perbe, sampai berapa dua malah malam, pati belah malam. Ni. Sedangkan anjuran Nabi setelah salat isya untuk menyegerakan tidur. Ini masalah meratib, Nabi lebih hayulam dari tengok masalah meratib. Tapi le isya langsung ke Nabi. Mihana urusan penting. Pajang ke bedah? Sepertiga akhir malam, baru ke bedah Nabi. Sumayang tahajud bebek ni. Sampai bengkak ke kakinya teruk padanya akan balik. Memang orang melakukan bidah selalu terbalik. Le isya ketaka ibadah sampai pukul 11 malam. Ratib terbaik, dua ribu, leher ribu, perbaik. Lian subuh-subuh lewat. Bedakan limang krek zikir. Tergolong subuh, subuh-subuh lewat. Bedakan terbaik, ratib terbaik, tergolong subuh. Solat-solat subuh lewat. Engkau balik. Andai kata terjadi seperti itu. Kan kau balik berarti. Nabi habis isya langsung tidur. Wa kana yakrahul nauma qabla wal haditsa ba'sa. Nabi cukup benci orang tidur sebelum isya dan berbicara yang tidak bermanfaat, ya, setelah isya. Dan tidak disebutkan Nabi setelah salat isya, ya, mengkhususkan ibadahnya. Ya. Tetapi beliau mengkhususkan ibadah terkhususnya salat di sepertiga akhir malam. Yang ada kata Aisyah, di awal malam beliau pernah melakukan salat malam, di awal malam, pertengahan malam, dan di sepertiga akhir malam. Kemudian salat malam beliau itu berakhir dan terus menerus pada waktu sepertiga akhir malam. Apakah ada hadis dari para sahabat, para tabiin, ya, atau ucapan empat imam mazhab lah tentang meratib firbay, dua ribay, leherbay, perbay di malam-malam tertentu? Apakah yang saya terangkan tadi tidak baik? Saya bahas kaidah umum, saya tidak menunjukkan ormas atau nama orang. Baik. Baik, saya tidak membahas organisasi tertentu. Saya membahas kaidah umum. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ikuti jalan beli kami dan jangan buat bidah. Sungguh sudah cukup. Sekarang saya ingin bertanya, andai kata ada ratib 1000, 2000, 3000, 4000, itu dari Nabi, dari para sahabat bukan? Saya tidak membahas organisasi tertentu. Saya tidak pula menunjuk hidung batang hidung seseorang. Saya membahas mensyarah ucapan Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau memerintahkan kita ittabi'u atharana, ikuti jalan kami. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian buat bidah. Sungguh apa yang telah kami tinggalkan untuk kalian telah cukup. Maka aplikasi dari ini seluruh ibadah, seluruh ritual ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya, beliau telah menamakannya itu bid'ah, dan jangan kalian ikuti. Karena apa yang telah kami tinggalkan dari berupa ibadah itu sudah cukup. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa andai kata kita ingin mengamalkan isi agama ini, demi Allah yang sudah ada saja kita enggak akan sempurna mengamalkannya. Maka untuk apa mengamalkan hal-hal yang tidak ada dalam agama ini? Itu kaidah saya, umum pembahasannya. Saya tidak menyebut, menunjuk batang hidung seseorang, organisasi tertentu, ya, atau kelompok tertentu. Dan ini kaidah kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi ini, memang beliau sedang membahas bahayanya bid'ah. Dan agar kita tahu kenapa sih kita menerangkan bahayanya bid'ah dan siapa yang pertama kali, di sini beliau hanya menyebutkan ayat, hadis, ucapan para sahabat Nabi serta ulama Islam. Karena banyak orang terkadang alergi ketika mendengar pembahasan bahayanya bid'ah, dan ada yang menafsirkannya kepada penafsiran yang berbeda. Sehingga kita kaji kitab ini sehingga kita tahu kenapa sih para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menerangkan kepada kita bahayanya bid'ah dan tidak boleh melakukan sebuah ibadah yang tanpa tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya, agar kita tahu dan agar kita tidak salah menilai ketika ada orang yang memperingatkan bahaya bid'ah, yang sebagian alasannya telah kita simak di pertemuan yang lalu, apa sebab dan kenapa harus memperingatkan bahayanya bid'ah. Nah, cuma ini ucapan saya. Baik, barakallahu fiik. Berikut ini kata sahabat, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala yawman inna min wara'ikum fitanan yakthuru fiha al-mal wa yaftahu fihi al-Qur'an hatta ya'khudahu al-mu'minu wal-munafiq war-rajulu wal-mar'atu was-saghiru wal-kabiru wal-'abdu wal-hurr فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله وأحذركم زيغة الحكيم فإن شيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. Kata penulis rahimahullahu taala dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang dengan berat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala yawman, bahwa suatu hari beliau pernah berkata, inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal, sesungguhnya setelah kalian nanti akan ada hari-hari yang harta bertebaran, artinya mudah memperoleh uang, mudah memperoleh harta. Wa yuftahu fihi al-Qur'an, dan Al-Qur'an, banyak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, hatta ya'khudahu al-mu'min wal munafiq, sampai-sampai seorang mukmin dan munafik pun ada yang menghafal Al-Qur'an. War rajulu wal mar'atu was-saghir wal kabir wal 'abdu wal hur, lelakinya, wanitanya, anak kecilnya, orang tuanya, budak sahayanya, dan orang yang merdeka, banyak yang menghafalnya. Fayushiku qa'ilun an yaqul, dan akan datang sebuah masa nanti seorang itu akan berkata, saya sudah menghafal Al-Quran, saya membawa ayat Al-Quran, tetapi manusia tidak mau mengikutiku. Maka kata imam, kata Mu'abi Jabal, mahum bimuttabi hatta abtadi alahum ghairah. Maka dia pun berinisiatif, manusia tidak akan mengikutiku sampai aku buat bid'ah untuk mereka. Ya, ini salah satu sebab orang terkadang melakukan dan menyuruh manusia kepada bid'ah, kata Mu'adz bin Jabal, karena dia melihat kalau dia sampaikan Al-Quran, hadis, ya, menyuruh manusia kepada ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mahum bimuttabi'i, mereka tidak akan mengikutiku, mereka tidak akan mengikutiku, hatta abtadi alahum ghairah, sehingga aku melakukan kebidahan untuk mereka, saya buat bid'ah agar mereka mengikutiku. Maka pesan Mu'adz bin Jabal, wa iyyakum wa ma ibtada', maka jauhilah oleh kalian kebid'ahan yang dia buat. Fa inna ma ibtada'a dhalalah, karena bid'ah itu adalah kesesatan. Siapa yang berkata demikian? Mu'adz bin Jabal. Fa inna ma ibtada'a dhalalah, karena bid'ah yang dia buat adalah kesesatan. Dan di awal kitab Al-Imam Asy-Syatibi telah menerangkan kepada kita kaedah bid'ah, yaitu setiap ritual ibadah, ritual agama yang menyerupai cara-cara umum dalam agama yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis di masa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz memperingatkan kita bahwa apabila ada orang yang buat bid'ah, jauhi oleh kalian dia dan kebidahan yang dia buat, karena bid'ah yang dia buat adalah dhalalah, adalah kesesatan. Sekali lagi, ini ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa uhadzirukum zaighatal hakim fa inna syaitan qad yaqulu kalimatal dhalalah ala lisanil hakim. Dan aku peringatkan kalian dari bahayanya mereka, orang-orang yang pandai berorasi dalam masalah agama, karena syaitan terkadang mengeluarkan kalimat yang sesat melalui lisan orang-orang yang pandai berorasi dalam agama. Ini juga ucapan Mu'adz bin Jabal. Ucapan Mu'adz bin Jabal adalah ucapan yang umum. Saya tidak menggiringnya kepada batang hidung seseorang, organisasi atau kelompok tertentu. Wa qad yaqulul munafiqu kalimatal haqq. Dan kata beliau, dan terkadang munafik pun mengeluarkan kalimat yang benar. Sungguh jelas dari ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas tentang sebab manusia atau sebagian dai membuat bid'ah tatkala dia melihat bahwa orang tidak akan mengikutinya kalau dia menyampaikan kemurnian agama ini. Maka dia pun berinisiatif untuk membuat variasi, buat kebid'ahan agar orang suka sehingga mengikutinya. Dan yang kedua dari ucapan Mu'adz bin Jabal di atas, beliau memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi setiap bid'ah yang dibuat oleh manusia. Ketika beliau menyatakan fa inna ma bittada' dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Kemudian beliau memperingatkan kita bahwa hati-hati dari orasi, ya. Kebenaran itu tidak dinilai dari orasi, tetapi dinilai berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Apakah yang menyampaikannya dengan intonasi yang bagus ataukah dengan intonasi yang kurang bagus? Selama itu sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka dia dikatakan benar. Kalau bertentangan, maka dia dikatakan keliru. Sekalipun dia hakim, pandai berorasi, intonasinya bagus, ya. Kemudian rawi yang meriwayatkan ucapan Mu'adz bin Jabal ini berkata kepada Mu'adz, qultu li Mu'adz, qala rawi, murid Mu'adz bin Jabal berkata kepada Mu'adz, wa ma yudrini yarhamukallah innal hakima qad yaqula kalimatan dhalalah wa innal munafiq qad yaqulu kalimatal haqq. Wahai Mu'adz, bagaimana saya bisa tahu bahwa seorang hakim, hikmah, hukama, seorang yang pandai berorasi itu pandai mengeluarkan kata-kata mutiara, bahwa dia telah mengeluarkan kalimat yang sesat, dan bahwa seorang munafik itu terkadang bisa mengeluarkan kalimat yang benar. Karena tadinya kan beliau memperingatkan tadi, hati-hati, terkadang syaitan mengeluarkan sebuah kalimat dari lisan orang yang hakim, hukama, pandai berorasi. Dan juga kamu hendaknya hati-hati, terkadang ya kalimat benar itu keluar dari mulut seorang munafik. Maka murid beliau bertanya, bagaimana saya bisa tahu itu? Bagaimana saya bisa tahu itu? Maka beliau menjawab, bala, kamu bisa tahu. Ijtanib min kalamil hakim ghairal mustahirat allati yuqalu fiha ma hadhihi wa la yuthanniyannaka dhalika anhu fa innahu la'allahu an yuraja wa talaqqa al-haqq idza sami'tahu fa inna 'ala al-haqqi nura. wa talaqal haqqa idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nura. Kata beliau, jauhi oleh kamu ucapan-ucapan hakim yang tidak masyhur. Yang tidak masyhur. Maksudnya apa? Maksudnya kata beliau, ma hadhihi. Ketika engkau mendengarnya, engkau akan bertanya, apa ini? Seruan apa ini? Dan di dalam istilah para ulama, dahulu suatu itu dikatakan masyhur tatkala banyak yang meriwayatkannya. Dan sesuatu yang diriwayatkan oleh ulama hadis adalah Al-Qur'an, adalah hadis Nabi atau ucapan para sahabat atau yang disebut dengan athar. Yang mereka riwayatkan adalah hadis, ucapan para sahabat, kalau dia tabi'ut tabi'in, ucapan tabi'ut tabi'in. Maka maknanya apabila ucapan tersebut tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta ucapan mereka para sahabat Nabi, jauhi itu. Wala yusanniyannaka an dzalika, jangan sampai engkau menggunakan perasaan dalam menyikapinya. Fa innahu la'allahu an yuraja, nasihati dia mudah-mudahan dia akan kembali. Wa talaqqal haqq, kemudian pesan beliau yang terakhir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, talaqqal haqq idza sami'ta, terimalah kebenaran di saat engkau mendengarnya. Fa inna 'alal haqqi nura, karena sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Dan para ulama menyebutkan dua sifat yang mestinya kita jauhkan dari hati kita ketika kita sedang mencari kebenaran. Yang pertama, kebencian. Ya, kebencian. Yang kedua adalah kedengkian. Ini dua sifat yang telah membuat kaum Yahudi tidak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dan Injil telah diberitakan adanya Nabi akhir zaman, tetapi karena mereka hasad terhadap orang Arab, karena selama ini orang Arab di bawah mereka, ya. Dan mereka benci terhadap orang Arab. Akhirnya mereka mendustakan sesuatu yang telah mereka ketahui. Dan sebagian ulama menyebutkan yang ketiga adalah sifat berlebih-lebihan di dalam ngefan, cinta kepada seorang yang menyampaikan, sehingga membutakan hatinya, sehingga dia menilai seluruh yang dia ucapkan, yang dia sampaikan itu adalah benar. Yang bahasa ringkasnya, keluar hilangkan perasaan di dalam menilai. Itu bahasa ringkasnya. Artinya jadikan landasan, dasar kita di dalam menilai adalah Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Apabila sesuai dengan itu, kita katakan benar siapapun yang mengucapkannya. Ya, dia orang yang kita kenal ataukah orang yang tidak kita kenal, orang yang kita sukai ataukah orang yang tidak kita sukai. Tetapi kapan bertentangan dengan dasar di atas, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka kita akan menyatakan dia keliru siapapun yang mengucapkannya, sekalipun yang melakukannya adalah mayoritas manusia. Ini prinsip yang diajarkan oleh mereka para sahabat Nabi. Ucapan beliau di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya pada nomor 4611. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mimma ja'an ba'da sahabat, berikut ini beliau akan menukilkan kepada kita ucapan ulama yang datang setelah para sahabat Nabi tentang bahayanya bidah dan pelaku bidah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata beliau, ini saya bacakan, An Abi Idris Al-Khawlani annahu qala, lan ara fil masjid naran la astati'u idfa'aha ahabbu ilayya min an ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha. Hingga begat. Kata Abu Idris Al-Khawlani, ulama tabi'in, aku melihat ada api dalam masjid yang aku tidak mampu memadamkannya, mematikannya, itu lebih baik, lebih aku senangi daripada aku melihat ada sebuah bid'ah yang dilakukan dalam masjid dan aku tidak mampu merubahnya. Kenapa? Karena kalau api sekedar api, semua orang tahu itu api, tidak ada yang mau melakukannya dan tidak ada orang yang membenarkan kalau ada orang yang mau bakar masjid, ya kan? Dan semua orang akan mau kalau diajak untuk memadamkan api yang ada di dalam masjid tersebut. Tapi kalau bidah, sebagian orang menganggap itu baik dan dia menganggap itu adalah bentuk takarub kepada Allah dan sangat sulit untuk disampaikan, jangan lakukan itu karena itu tidak ada anjuran dari Nabi. Dan sangat sulit untuk dikatakan itu perbuatan yang salah karena nampaknya indah. Maka kata Abu Idris Al-Khalani, aku melihat ada api dalam masjid yang aku tidak mampu mematikannya, itu jauh lebih baik, lebih aku sukai daripada aku melihat fihi bid'atan la astati'u taghyiraha, ada daripada ketimbang adanya bid'ah dalam masjid yang aku tidak mampu mengubahnya. Ucapan siapa? Abu Idris Al-Khawlani, ulama tabi'in. Yang berikutnya, Anil Fudail bin Iyad, dari ulama alim Fudail bin Iyad, seorang ulama yang hidup semasa dengan Imam Syafi'i. Kata beliau, ittabi' turaqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa taraq wa turqat dalala wa la taghtar bi kathratil halikin. Hendaknya engkau mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan petunjuk. Yeah. Dan suatu itu tidak akan petunjuk kecuali di dalamnya Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya. Karena Allah menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini menerangkan kepada kita bahwa sumber hidayah, sumber petunjuk adalah Al-Quran. Nah, di antara isi Al-Quran adalah perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sebagai referensi dalam beragama. Kata beliau, ikuti oleh kalian jalan-jalan yang penuh dengan huda, petunjuk. Dan engkau tidak usah khawatir karena sedikitnya orang-orang yang mengikutinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa iyyaka wa turaqat dalalah, dan jauhilah oleh kamu jalan-jalan yang sesat. Di awal kitab beliau telah menerangkan kepada kita sebuah jalan dikatakan sesat apabila bertentangan tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tatkala beliau menerangkan kepada kita di pertemuan yang lalu firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-153, itu firman Allah yang berbunyi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempat, pesan Fudail bin Iyad, wa la taghtar bi kathratil halikin. Jangan engkau tertipu dengan suatu jalan karena banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Ini pesan beliau, empat pesan beliau. Yang pertama, perintah untuk mengikuti jalan yang penuh petunjuk. Yang kedua, jangan engkau mundur dari jalan tersebut karena sedikitnya orang yang mengikutinya. Yang ketiga, agar kita menjauhi jalan-jalan kesesatan. Yang keempat, jangan kita terkecoh dengan banyaknya orang yang mengikuti sebuah jalan sehingga kita meragukan akan kesesatan jalan tersebut yang sudah nyata-nyata tanpa landasan dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, yang terakhir yang boleh sebutkan di sini adalah ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, ulama besar di masa Imam Syafi'i, yang sampai-sampai ulama salaf sebagian ulama menyatakan yang membedakan antara beliau dengan para sahabat Nabi hanyalah tidak bertemunya beliau dengan sahabat Nabi. Karena kalau kita melihat seluruh ibadah pada sahabat Nabi itu ada pada Abdullah ibn al-Mubarak. Zakatnya, sedekahnya, puasanya, solatnya, jihadnya, tawadhu'nya luar biasa. Orang yang sangat lembut. Mari kita simak ucapan beliau. Saya baca dulu. Saya bacakan dulu teks Arab ya. Kata beliau, i'lam ay akhi, innal mauta karamatun likulli muslimin laqiyallaha ala sunnah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa ilallahi nashku wahshatana wazhab al ikhwan wa qillat al a'wan wa zuhur al bid'a, wa ilallahi nashku azima ma hala bihadil umma min zahab al ulama wa ahli sunnah wa zuhur al bid'a. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya kematian merupakan sebuah kemuliaan bagi setiap muslim yang bertemu dengan Allah membawa sunnah. Membawa sunnah. Dan di awal kitab telah beliau terangkan bahwa ini maksud dengan sunnah adalah mengikuti beragama dengan mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Maka kata beliau, kematian merupakan sebuah kemuliaan bagi setiap muslim yang bertemu dengan Allah dengan membawa sunnah. Wa inna fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja namanya. Kepada Allah kita semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Fa ilallahi nashku wahshatana wa dhahabal ikhwa wa qilatal a'wad wa dhuhural bid'ah. Kepada Allah lah kita mengadu betapa asingnya kita di atas sunnah saat ini, dan telah perginya saudara-saudara kita waqilatul awan. Kepada Allah lah kita mengadu, sedikitnya orang-orang yang mau membela kita di atas sunnah. Dan kepada Allah lah kita mengadu wudhuhural bid'ah, karena telah munculnya bid'ah-bid'ah. Ini beliau mengucapkannya, dan beliau hidup di abad kedua. Ya, di abad kedua yang masih sangat dekat dengan masa Nabi. Sudah mulai ada kebidaan-kebidaan di masa itu. Maka beliau menyatakan, kepada Allah kita mengadu. Telah perginya atas kepergian saudara-saudara kita di atas sunnah, atas sedikitnya orang-orang yang menolong kita di atas sunnah, dan zuhur mulai munculnya bid'ah-bid'ah. Maka memperingatkan bahaya bid'ah itu adalah mengikuti petunjuk mereka ulama salaf. Kemudian kata Imam Syatibi, dan kepada Allah pula kita mengadu apa yang telah menimpa umat ini, perginya para ulama dan ahli sunnah, wadhuhurul bid'ah, dan munculnya ahlul bid'ah, munculnya kebid'ahan. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mubarak. Pada kajian hari ini kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waqqah dari Abu Hurairah, ucapan Abdullah bin Mas'ud, ucapan Mu'ad bin Jabal, ucapan anusun tabi'in yang bernama Abu Idris Al-Khawlani, yang berikut kelima ucapan Fudhil bin Iyad, seorang ulama di masa Imam Syafi'i, dan ucapan Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Diskusi atau sudah masuk waktu salat syuruq? Mau diskusi, saya persilahkan. Yang mau diskusi, kritikan, masukan, biar kita puas selama diskusi kita ilmiah dan selama mencari, dengan tujuan mencari kebenaran. Saya persilahkan. Nah, silakan. Baik, para ulama menyatakan menjauhi dalam rangka agar kita tidak terbawa kepada pemahamannya. Adapun hak dia sebagai seorang muslim ada. Jangankan seorang muslim, apabila kita bertentangga dengan Yahudi dan Nasrani saja, dia punya hak tetangga. Apalagi kalau dia masih dalam agama Islam. Dijauhi sekadar agar kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan tersebut. Dan kalau kita mampu memberi nasihatnya, maka kita menasihatinya. Ya, kita sampaikan bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah salat lima waktu adalah ini dan ini. Konteksnya ini, bukan itu. Enggak ada yang itu. Ini loh hadisnya. Ini kitab Imam Nawawi Al-Adhkar, ulama besar Imam Syafi'i. Coba buka. Ada enggak Al-Fatihah, selawatan setelah salat lima waktu? Ini konteks-konteks zikirnya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Ini kitab Al-Umm Imam Syafi'i, bab zikir. Cukup jelas hakin baca tiap. Lagi nyok kepegah oleh Imam Syafi'i masalah kanduri urung mati. Nyok kitab Bajuri, nyok kitab Yana. Nyok kepegah kanduri urung mati dalam kitab Yana Bajuri. Nyok dibaca dia. Apakah hendak kubut lagi nyok? Nasihati. Kalau sudah tidak bisa, ya kita menjauhinya agar tidak terbawa kepada syubhatnya. Karena dia punya hak, dan dia punya hak ya sebagai tetangga. Dan apabila dengan kita memboikotnya, tidak memberi pelajaran buat dia, maka membuat fitnah semakin besar. Maka hak-hak seperti salam, sebagian ulama menyatakan dilihat fikihnya, ya. Apabila bisa menghardiknya, maka itu ditahan. Tapi kalau tidak memberi manfaat, maka salam diberikan sebagaimana dia seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Yang jelas di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, terkhusus orang tua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu mengajak engkau berbuat syirik, ya, yang itu tidak dibenarkan dalam agamamu, maka jangan kalian ikuti mereka berdua, tetapi tetaplah kalian bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ini menerangkan kepada kita bahwa apabila bertentangan dengan agama, dia tidak diikuti, tetapi bukan berarti kita tidak bersikap kaku. Kita tetap berbakti kepada dia dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian Nabi juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada Allah. Nah, apabila kita datang untuk mengingkarinya, maka kata para ulama ini boleh, karena ini masuk dalam pembahasan man ra'a minkum munkara. Tapi syaratnya apa? Untuk mengingkari, dan kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Bulughul Maram, Kitabul Jami', dan Anda memang mampu mengingkarinya. Ya, jangan alasan datang ingin mengingkari sampai ke sana karena apa berapa? Karuh daya tanya kenan. Ini syaratnya, wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Nah. Taib. Anjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis datang secara umum dan datang secara khusus. Ya. Namun yang dibahas oleh para ulama mengkhususkan zikir tertentu dengan konteks-konteks tertentu, dengan cara tertentu di waktu yang dikhususkan, ini butuh hadisnya. Misalkan kita mengkhususkan khusus di hari Jumat, kita memperbanyak selawat kepada Nabi. Memang ada anjurannya, hadis khusus hari Jumat. Ya, tapi enggak disebutkan Nabi dan para sahabatnya secara khusus di hari Jumat duduk beramai-ramai selawatan kepada Nabi. Ya. Contoh lagi, kita mengkhususkan Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat, siang Jumat, karena ada hadis khusus untuk surat Kahfi hari Jumat. Tapi untuk Yasin malam Jumat enggak ada. Bukan berarti kita tidak membolehkan orang baca ya Yasin, tetapi jangan dikhususkan hanya di hari Jumat, karena surat yang khusus di hari Jumat adalah Al-Kahfi, bukan berarti larangan membaca Al-Kahfi. Kalau dijadikan alasan, bukankah banyak ayat dan hadis menganjurkan kita berzikir? Maka jawabannya juga banyak ayat dan hadis yang menganjurkan kita sholat. Apakah kita akan melakukan sholat dengan cara-cara tertentu walaupun tidak ada dalil khusus? Naurung jenuh ya iqba'u semayang ya dua barakat. Narumuh baru semayang ya dua barakat sebagai tihatul rumah baru. Kan enggak boleh. Kenapa? Karena mengkhususkan sholat di saat itu tidak ada anjurannya, sekalipun keumuman ayat dan hadis menganjurkan kita untuk salat. Demikian juga zikir. Ada zikir-zikir yang boleh kita melakukan yang kapanpun dan dimanapun. Ada zikir-zikir yang memang sudah khusus dari Nabi. Maka yang khusus-khusus ini jangan kita ganti. Contohnya, mau masuk WC sudah ada zikir khusus. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kan? Keluar WC zikir yang dianjurkan oleh Nabi apa? Ghufranaka. Dikir ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita, diajarkan oleh Nabi khusus apa? Allah manjannibna syaitan wajannibi syaitan marzaktana. Pertanyaannya, dikir-dikir tadi boleh enggak kita ganti dengan salawatan? Ini dan mengwiti dengan tobe, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan tobe matang sallallahu, atau dengan al-fatihah. Tentu enggak boh. Enggak boleh. Doa ketika ingin mendatangi istri yang bunyi Allahumma jadna syaitan wajadna bi syaitan marzaqtana, kita ganti dengan selawatan. Kita ganti dengan Al-Fatihah. Kan enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh selawatan, tapi khusus di itu sudah ada zikirnya. Nah, demikian juga setelah salat lima waktu. Sudah ada zikir khusus dari Nabi. Jangan kita ganti dengan yang lain. Nah, kita berzikir wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat terakhir. Berzikirlah engkau kepada Rabb-mu dengan merendahkan diri, dengan suara yang pelan, dunal jahr, tidak mengeraskan suara. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf, bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Nabi disebutkan bahwa beliau dalam bermajlis terkadang beristighfar sebanyak 100 kali. Beliau ini menunjukkan tidak jamaah. Seluruh ulama Islam menyebutkan ya dalam pembahasan ini tidak pernah ada zikir secara jama'i yang dipimpin oleh satu orang di masa Nabi. Itu mulai terjadi yang nanti akan kita baca penjelasan Imam Syatibi di akhir masa Abdullah bin Mas'ud. Tatkala mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipimpin oleh satu imam dan menggunakan kerikil-kerikilnya, kemudian jamaahnya mengikuti dia, kemudian diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dengan alasan bahwa zikir dengan cara yang seperti dengan cara jamaah yang dipimpin oleh seorang itu tidak pernah ada di masa Nabi. Naam, wallahu a'lam bissawab. Lagi atau cukup? Satu lagi, baik. Baik, barakallahu fiik. Berinfak kepada masjid secara umum adalah amalan yang mulia, karena tujuan utama kita berinfak ke masjid adalah karena masjidnya. bukan karena ada ritual-ritual yang bertentangan dengan sunnah di dalamnya. Yaitu apa? Yaitu agar orang bisa sholat lima waktu, bertemu di situ, beribadah kepada Allah. Maka secara umum boleh-boleh saja. Walaupun tentunya lebih afdal kepada sebuah masjid yang pemanfaatannya lebih besar. Ya, di mana dalam sebuah masjid tersebut, ya, aktivitas-aktivitas Islam jauh lebih berkembang dan jauh lebih sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semakin baik maka sedekah kepadanya akan semakin berkah, karena akan berlaku nantinya pahala jariyah. Adapun salat di belakang di sebuah masjid yang di setelah salat mereka tidak melaksanakan zikir setelah salat lima waktu, salat kita boleh dan sah. Karena itu bukan bagian dari salat, itu sudah selesai dari salat. Salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Walaupun tentunya kalau dia mendapati sebuah masjid yang di dalamnya zikir setelah salat lima waktu sesuai dengan petunjuk Nabi dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dengan suara yang sir, dia sendiri yang mendengar, itu lebih baik. Karena memang kalau sudah keras kita terganggu terkadang. Ya, tanya baru baca subhanallah, ya kayak plung zikir lain, kadang-kadang dengan suhurung lain. Kemudian orang sholat sunnah pun menjadi enggak khusyuk. Nah, dan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umm, minggu depan saya bawakan kitab Al-Umm insyaallah, ya. Akan saya bacakan teksnya langsung dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa seorang imam apabila berzikir hendaknya dengan suara yang pelan, cukup dia sendiri yang mendengarnya. Boleh dia mengeraskannya apabila jamaah di depan dia belum hafal zikir itu, agar mereka menghafalnya. Setelah itu dia diam sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Itu pun dengan konteks-konteks zikir yang dibacakan oleh Nabi, bukan yang dibuat-buat oleh sendiri. Dan insyaAllah setelah kitab ini selesai, saya akan bacakan zikir, konteks zikir yang Nabi bacakan setelah salat lima waktu dari kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi langsung, atau dalam Sahih Bukhari. Semua yang bisa buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dia akan dapatkan apa saja konteks zikir setelah salat lima waktu yang dibacakan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa Nabi setelah salat lima waktu baca Al-Fatihah Warahmatullah atau salawatan. Dan kita menerangkan ini sebagai bentuk nasihat, bukan dalam rangka menyesat-nyesatkan, bukan dalam rangka menganggap diri kita paling sempurna, tetapi dalam rangka saling bahu-membahu untuk mengikuti sunnah Nabi. Sekarang kalau kita tahu saudara kita melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuknya, kita diam tanpa mengingatkannya, bukankah ini sebuah bentuk khianat? Saya tahu kawan saya, dia melakukan sebuah bisnis yang sebenarnya bisnis ini misalkan ilegal, dia akan bahaya, dia akan dipenjara, dia enggak akan dapat untung, dia akan rugi. Tentu kita sebagai sahabat akan mengingatkan, jangan buka usaha itu. Usaha itu ilegal, usaha itu enggak bagus, usaha itu begini, begini dan begitu, ya kan? Demikian juga dalam masalah agama, kita tahu zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah salat lima waktu. Kemudian kita lihat sahabat kita, kawan kita melakukan hal yang lainnya. Tentunya adab kita sebagai muslim, ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita sampai ke dia, akhi, yang dari Nabi ini, kenapa baca itu? Anda ikut Imam Syafi'i, ini dari Imam Syafi'i masalah kandiri orang mati dalam kitab Al-Umm, kitab Yana Bajuri, yo, masalah orang mati, kandiri orang mati lebih dari lehoro kumpul-kumpul di situ. Coba lihat bagaimana zikir setelah solat lima waktu. Anda Syafi'i, ini Al-Umm, buka, jelas ucapan Imam Syafi'i. Hanya sekedar itu masalah neraka syurga itu miliknya Allah. Kita semua juga belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Kenapa ini sampaikan? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustaz menerangkan bahayanya bid'ah dan mengajak kaum muslimin ikut sunnah Nabi dalam beribadah, kesannya ini ustaz syurga milik dia aja, yang lain semua neraka. Padahal enggak demikian. Itu adalah bentuk saling nasihat, menasihati. Oh, kalau yang disampaikan keliru, diskusi dengan diskusi ilmiah. Anda melakukan sebuah baik, mana dalilnya? Coba bawakan. Ya. Alasannya mana? Baik, ya. Karena kita di akhir zaman, kita harus tahu mana Syafi'i, mana yang bukan Syafi'i. Contohnya seperti zikir dengan suara keras setelah salat lima waktu. Itu bukan Syafi'i. Justru itu Hambali. Ya, itu pun Hambali membolehkan apabila konteks zikirnya adalah konteks zikir Nabi. Yang kedua, tidak dipimpin oleh seorang imam, masing-masing dengan suaranya sendiri. Silakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dipimpin dan suara masing-masing. Ketiga, konteksnya adalah konteks zikir Nabi, bukan buat-buat sendiri. Allahu a'lam bissawab. Jam 7 lewat.